Hata shetani akili kumbusha Nitamwonesha ukurasa mpya Nitasonga mbele na Yesu Wala kisa za familia nyuma Nitasonga mbele na Yesu